cinta. Rindukah kau padaku yang di sini sepanjang masa mengharap bahagia cinta kita. Ku berharap engkau setia menjaga cinta kasih kita. Cinta kasih kita.